Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Samping sana jelas? Bu, sekarang jelas? Alhamdulillah. Kanan jelas? Sah? Pernikahan saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Kita harus minta, ya Allah, jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Allah memberikan hidayah. Dan karuniakan kepada kami rahmat, kami rahmah Allah, kasih sayang Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Berapa banyak yang asalnya suka ke pengajian, yang sekarang jadi suka kemaksiatan. Berapa banyak yang asalnya senang ke masjid, bisa jadi senang ke diskotik. Berapa banyak yang mesantren, tapi ujungnya jadi koruptor. Ada yang begitu. Berapa banyak orang yang asalnya dakwah, bahkan meninggalkan dakwah dan mengingkari dakwah. Apa sebabnya? Karena tercabutnya nikmat iman. Jadi harta termahal kita itu bukan uang, harta termahal kita bukan rumah, bukan suami, bukan istri, harta termahal kita adalah iman. Kalau kita menjaga keluarga mati-matian, menjaga iman harus lebih abis-abisan. Sebab bahagia itu tergantung keimanan kita. Makin kuat iman, makin bahagia. Jadi kalau ibu kurang bahagia, artinya bagus. Ngaku gitu. Yang namanya mulia itu tergantung kekuatan iman. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Yakin itu. Karena makin kuat iman, pasti makin ikhlas. Makin kuat iman, dia tidak akan minta-minta ke makhluk. Tidak. Dia hanya mintanya ke Allah. Karena tahu bahwa hanya Allah pemilik segala karunia. Makhluk itu bukan pemilik karunia, tapi jalan. Makanya kalau kuat iman mah, ibu cinta ke suami tapi tidak menuhankan suami. Tapi kalau kurang iman, menuhankan suami. Suami segala-galanya. Lebih banyak ingat ke suami daripada ingat ke Allah. Lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih banyak takut oleh suami daripada takut oleh Allah. Itulah yang menyebabkan tidak bahagia dalam rumah tangga. Jadi jangan bangga, duhai suamiku, aku mencintaimu segala-galanya. Kalau saya ada istri yang ngomong gitu, tepuku. Saya mah tidak butuh cintamu yang all out kayak gitu. Tidak, aku hanya perlu cintamu ala kadarnya. Yang pol mah hanya untuk Allah saja. Tugas saya sebagai suami bukan mendidik istri supaya mencintai saya, suaminya, tapi mendidik istri supaya mencintai Allah di atas segalanya. Dengar pada calon suami, Dek, pertama mah belum tentu punya istri, ya. Belum tentu kapan maksudnya. Tapi kalau udah, ingat itu tugas suami yang terpenting. Walaupun istrinya satu, tetap dianggap tidak adil kalau ngedidik istri Salah. Apa ciri ngedidik istri salah? Lebih mencintai suami daripada mencintai penciptanya. Ngerti? Nggak gampang kayak gitu teh ya. Bu, mikir apa? Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong cinta, harap, takut, kecuali ke Allah. Itulah yang artinya iman ya. Makin kuat iman, pasti makin syukur. Karena lebih sibuk memikirkan apa yang Allah beri daripada apa yang dia inginkan. Makin kuat iman, pasti makin sabar. Karena dia tahu tiap ujian itu diukur oleh Allah. Tiap ujian pasti ada kebaikan di sana. Sabar aja. Makin kuat iman, makin tawakal ke Allah tuh. Makin enggak terpedaya oleh janji siapapun dan enggak ngepek janji mah tanpa izin Allah. Juga enggak takut dengan ancaman siapapun dan tidak akan terjadi ancaman tanpa izin Allah. Allah aja, nah tenang, bahagia, sakinah, dan mulia akhlaknya. Kalau berbuat sesuatu, pasti enggak pamrih. Mau ngapain pamrih dari orang? Enggak ada gunanya, bikin kotor hati. Enggak pengen dipuji, enggak takut dicaci, enggak ngarap-ngarap dibalas budi, enggak usah pengen dihargai. Adem hidupnya tuh, anteng. Penderitaan kita tuh, kalau kita berharap dari makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Nah itulah yang membuat kita sering sakit hati. Jelis, jelas. Lanjut. Makanya menjaga iman harus mati-matian. Bagaimana cara menjaga supaya iman kita tidak rontok? Satu, harus banyak muhasabah diri. Jadi kita teh harus mikir, itu otak teh. Jangan dipakai mikirin makanan melulu, jangan mikirin tas melulu, seragam, itu mah remeh temeh. Pikirin, muhasabah diri itu begini. Oke, misalkan sholat, sholat saya teh benar enggak? Sholat saya teh khusyuk tidak? Nah itu mikir. Berapa persen? Kenapa sholat saya dari dulu enggak ngerti-ngerti? Kenapa sholat saya garing? Itu harus dipikir tuh. Jangan sampai kita lolos aja begitu. Sholat-sholat tapi enggak ada apa-apanya. Enggak boleh. Oh, karena kalau sholat jelek, pasti kehidupan kita jelek. Kalau hidup berantakan, mesti sholat kita berantakan. Karena kalau sholatnya bagus, hidup bekal bagus. Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa kita gampang berbuat maksiat? Karena sholatnya jelek. Kalau sholat bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi periksa sholat, sholat saya teh benar enggak? Kenapa saya telat terus? Anak saya telat ke sekolah, disetrap. Suami telat ke kantor, potong gaji. Saya dipanggil suami telat terus, suami ngambek. Saya manggil pembantu, bibi telat terus, saya yang ngadat. Kenapa sholat saya telat? Kalau enggak pernah mikirin kualitas sholatnya, enggak usah banyak cita-cita. Karena andalan pertolongan Allah itu di antara intinya adalah sholat. Ini tafakur, misal ya tafakur saya nih. Saya umur udah segini. Berarti kalau 63 saya tinggal 7 tahun lagi hidup. Kalau 63, kalau 60, saudara ajalah yang duluan ya. Jadi tegang begini. Hidup saya tinggal dikit lagi. Apa bekal saya? Amal, mana amal andalan? Sholat jarang khusyuk, tahajud ala kadarnya, ngaji juga tidak pakai ruhiyah, zikir selewat, apa nih? Gak ketemu tuh kalau mikirin ladang amal mah. Sedangkan dosa saya kayak apa? Pikir sendiri tuh. Astagfirullah. Nah itu namanya tafakur. Saya teh ayah, 11 anak. Apa nih yang saya lakukan untuk anak-anak saya? Jadi contoh apa saya sebagai kepala keluarga? Saya teh suami. Diam. Jangan ikut campur. Saya teh suami dengan dua keluarga. Jadi apa saya? Apakah saya adil? Apakah saya bisa membimbing istri-istri saya dengan benar? Saya pasti tanggung jawab di akhirat. Itu teh mikir. Saya juga jadi anak. Apakah saya sudah berbakti ke orang tua saya? Seperti apa yang saya lakukan untuk ibu bapak saya? Nah itu teh tafakur. Kalau gak mikir gitu gak ketemu kesalahan kita. Saya tuh ceritanya pimpinan pesantren. Apa sih yang saya lakukan untuk para santri? Di akhirat pasti saya ditanya oleh Allah pendidikan ke santri, keteladanan ke santri. Saya teh mubalig penceramah. Apakah sama ya ceramah saya dengan kelakuan saya? Apakah bagus niat saya untuk ceramah? Kalau enggak sempat mikir, bablas tuh. Ibu juga mikir, Bu. Saya tuh ibu-ibu, kalau ibu-ibu ya. Berarti saya wanita, udah pasti itu enggak usah dipikirin. Apa keteladanan saya untuk anak-anak saya? Gimana suami saya ketemu saya, apa bahagia atau horor? Apakah ibu saya bahagia punya anak seperti saya? Tetangga teh nyaman gak ketemu saya? Oh itu paling bagus kalau orang bisa kayak gitu. Karena kalau gak pernah ada jedanya, enggak. Ini adik-adik juga, saya teh remaja pugu atau enggak? Kenapa saya ngerokok? Udah sama duitnya minta, ngeracunin tubuh, ngeracunin orang, apa sih yang saya lakukan ini? Bisa berhenti tuh. Asal sadar aja. Nah banyaknya orang tidak pernah punya waktu untuk mengevaluasi diri. Benar? Kebanyakan memang evaluasi orang lain. Rasulullah punya persoalan tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Yang sedang ceramah ini punya persoalan tidak? Nah kan banyak mikirin persoalan orang kata saya. Tahu dari mana emak? Ketemu 2 minggu sekali tahu saya punya banyak persoalan, sok tahu. Harusnya saya punya persoalan tidak, mana saya tahu itu yang benar. Banyak. Pasti mikirin persoalan saya, kelihatan dari wajahnya. Apa Bu? Ya selalu ada jawaban ibu mangga peduli cenanya kumanya nek mak peduli apa urusannya peduli sama persoalan saya pemajikan lain segala lain ibu ay persoalan saya peduli ay persoalan salaki enggak ya sudah jangan ngomongin orang teruskan harus demi Allah harus Bu ini. Kalimat itu indah kalau ada jeda, ya. Kalau enggak ada titik, enggak ada koma, enggak bagus. Kalau ceramah tanpa titik dan koma juga susah dimengerti karena indahnya kata-kata karena ada titiknya. Kalau begitu adanya. Coba lagu juga kalau enggak ada titiknya mah pusing, bintang kecil di langit yang hese jogetna baru aktif. Nah, ibu bapak, itulah yang harus kita lakukan kalau sudah sholat. Habis sholatnya diem, tafakur. Hari sholat saya teh benar enggak? Hari ini dari subuh sampai duhur saya ngomong apa aja. Gimana tadi akhlak saya ke suami teh? Suami pergi teh bahagia atau enak lihat saya? Itu pembantu tapi kan nangis begitu. Apa perlu saya ngomong menyakitin dia? Padahal pembantu sama saya kan cuma beda takdir aja. Kalau Allah mau mah. Saya yang jadi pembantunya, gampang, benar? Kenapa tadi ke tukang dagang nawar teh menikah ngejongkeng tukang dagang teh, pika kejang. Kenapa nawar sampai bebeakan tomat ya enggak? Tapi kenapa kalau saya pergi ke mall enggak pernah berani nawar? Bahkan kembaliannya juga mangga we. Kenapa pedagang kecil harus diperes dan sukses? Kita teh membuat tukang dagang bangkrut. Mikir eta teh ya Allah. Terus ibu teh sambil ngagaya teh ya, Aisyah teh nanaonan. Baju segini banyaknya. Terus we mikirin baju. Padahal belum lunas yang itu juga. Kenapa saya harus beli jam semahal ini? Tanya eta teh ke hati teh. Padahal kecepatannya sama. Itu saya baru lihat di internet, ketua titik-titik, saya nggak nyebut DPR ya, ketua titik-titik, jamnya 1,7 miliar coba. Gak masuk di akal kalau buat saya Pak, eknaon, kecepatannya sama. Kalau dia bisa buka lebih awal, dibanding yang lain ya. Belum ujubnya, belum riaknya, benar? Belum takut hilang, belum takut rusak, belum lagi takut digarong. Ah, udah pakai jam etawa lah. Pikir ibu juga, kenapa saya harus pakai ini, itu? Tanya, apa sih maunya saya ini? Kalau enggak pernah mikir, itu enggak pernah punya jawaban jujur. Karena nafsu mah selalu ngegampangin urusan. Betul? Kayak ibu pengen beli tas baru. Udah eta mah hayang mah hayang. Aduh, eta mah tasnya. Allah, aduh. Ruku ge ngan awis eta teh. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Tapi uang mukanya dari mana? Nah, eta setengah harga. Oh iya. Sama dari itu salaki. Selesai sholatnya bahagia. Karena sudah selesai perencanaannya. Eta teh naon di hadapan Allah kayak gitu ya. Itu tuh yang bikin kita menderita teh. Enggak serius ke Allahnya. Ini beneran bu. Kita kalau udah menderita teh terus nyari. Salah suami, salah anak, salah mertua, salah negara. Padahal yang salah kita. Enggak bener ke Allahnya. Dan kalau kita benar ke Allah mah diberesin oleh Allah masalah itu. Ayo luangkan waktu malam tahajud. Juga kalau mikir ya lagi ini ilmu tafakur ya. Diam gitu habis tahajud. Tahajud itu jangan dihabiskan pakai sholat semua, pakai tafakur juga. Saya teh benar enggak jadi orang. Saya teh jujur tidak. Saya ingin anak-anak saya jujur. Saya jujur tidak. Saya ingin anak-anak sopan. Saya sopan tidak. Saya pengen semuanya tuh pemaaf. Saya pemaaf enggak. Itu bagus juga tuh. Nih ya salah satu contoh yang pertanyaan minggu kemarin. Bu, masih sama enggak jawabannya? Bu, jawab atuh ya. Jangan bikin jengkel ya. Ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami atau dinasehati dengan bijaksana dan lemah lembut? Dengerin lelaki ya. Kalau nasehatin maunya di depan orang banyak atau secara pribadi? Masya Allah, simak, catat ya. Bisi nanti punya istri mereka maunya gini nih. Maukah diungkit-ungkit atau sekali aja? Manis bisa. Jangan diungkit-ungkit, catat ya. Apakah mau dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Oh, manis pisan. Menit legit hadirin kahoyong nama. Coba bikin salah deh ya. Ditegurnya lemah lembut, bijaksana, dan tersembunyi. Sekali aja gak boleh diungkit-ungkit. Dan langsung dimaafkan sebelum minta maaf. Gusti etama soleh pisan. Ini nama keinginan teh meni luar biasa. Siga nama suami nukitu mah ahli sorga. Ari ibu gitu gak ke suami. Harusnya ibu teh, kalau ibu pengen, ibu lakukan, mikir. Hari saya salah, hayangna dikumahakeun, didengkek, smackdown. Oh ya, mikir, oh ya. Kalau saya jadi pembantu, maunya diapain oleh majikan saya? Belajar mikir kayak gitu. Mau disuruh dengan melotot, disuruh dengan bijaksana. Kalau saya jadi pembantu gitu ya, maunya ditunjuk-tunjuk atau sopan. Kalau itu yang kita inginkan, kenapa kita enggak lakukan? Enggak bisa melakukan itu kecuali mikir dulu. Oh ya, pembantu dengan saya teh cuman beda takdir. Kalau saya lahir di orang tua pembantu, saya lagi ngepel sekarang nih. Oh ya, pembantu teh punya hati dan gak mau hidup ngebantu-bantu gitu. Kalau ada kerjaan lain mah, udah mah kerjanya gak ada berjam kerjanya, gaji gak jelas, gak naik-naik, dan sering ditunda, astagfirullah. Itu hanya bisa kalau kita senang tafakur. Beneran hadirin, orang-orang yang tidak pernah punya tafakur, tidak pernah muhasabah diri, bablas aja. Membenarkan apa yang dianggapnya benar menurut nafsu. Mikir gak nih teh nih cing haruleng kia. Jadi otak teh afala tatafak karun teh dipakai begitu pak. Bukan hanya mikir keinginan, mikir sakit hati, mikir kesalahan orang, mikir yang di TV, kenapa arti itu nikah sama dia? Padahal gak nyangka dulu dia gak cicing. Kenapa Ustadz Arifi Nilam jadi tiga? Atuh biarin. Saya juga mikir hadirin. Kenapa dulu saya heboh Ari Ustadz? Enggak ya enggak. Saya mikir, nah bahwa saya ini gempar gitu. Oh karena dosa saya mah banyak. Sehingga digugurkannya harus dengan dihina rame-rame. Ustadz Arifi Nilam mungkin amalannya yang banyak. Sehingga tidak heboh seperti saya. Kenapa ibu ketawanya gitu? Hah? Tenang bu, tenang. Ada tenang ya. Satu juga belum ada ya. Seneng tuh hadirin kalau orang seneng dunia tafakur itu. Ya, makanya luangkan waktu abis sholatnya tenang dulu. Abis duha mikir. Saya teh benar gak jadi orang tua. Saya ke tetangga teh benar enggak. Berapa kali saya silaturahim, kenapa tetangga ngirim saya enggak? Saudara, kenapa kok orang lain saya ngasih ke saudara enggak? Kelewat, ya kan? Ada yang suka bro-broan ke orang lain. Kenapa kalau teman ditraktir di restoran, gampil naktir teman, kenapa ke pembantu, supir atau yang dekat kok enggak pernah dilebihin? Kenapa saya suka nawar aja ke tukang jeruk itu? Pada tukang jeruk ini yang jeruk dengan 2 kilo ditawar oleh saya. Kenapa saya enggak bahagia ngasih yang banyak ke dia? Kira-kira senang enggak Bu kayak gitu Bu? Ibu kayak kalau pakai lipstik teh bari tafakur. Itu nanawanan euing teh. Pakai dilewek-lewek begini ada. Maaf ya Bu, saya mah enggak pernah pakai lipstik. Itu nanawanan. Ini teh lipstiknya halal atau enggak? Kan ada lipstik yang enggak jelas kehalalannya. Bukan tidak boleh sok wae ada bibir masing-masing. Kalau saya mah enggak akan make, enggak ada teu kabita. Ini teh halal enggak? Ai saya bibir dibagusin, omongan saya bagus enggak? Mikir ya. Diwedakan. Nah, itu wedakan kieu. saya ngebagusin ini boleh-boleh. Ari pikiran saya bagus? Enggak. Mata saya benar? Enggak. Mungkin gitu. Bari ibu pakai bulu mata palsu teh. Ini barerat kia dunia teh. Ini ai mata saya senang baca Quran. Weh asik tuh. Kalau hidup kita senang sekali memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang salah. Jangan heran bu. Pujian orang tidak akan membuat kita bangga. Penghinaan orang juga enggak akan membuat kita terluka. Kenapa? Kalau dipuji dan enggak cocok dengan kita, benar? Dicaci, penghinaan orang lebih sederhana daripada kehinaan kita yang sesungguhnya. Kita kan sakit hati itu kan enggak jujur aja melihat siapa diri kita. Kalau udah jujur mah, penghinaan tuh cetek. Demi Allah cetek, Pak. Ya saya mah ada pengalaman dihina orang. Baca aja cemen. Yang menghinanya enggak tahu apa-apa, cuman itu lagi, ya kan? Padahal Allah tahu dosa kita. Nah, dengan tafakur kita bisa tahu siapa diri kita. Tafakur teh seperti general check up tuh ke mana? Ke rumah sakit, bayar, ya. Kemarin mau haji segala diperiksa, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki. Wah, segala diperiksa. Dengan begitu kita jadi tahu kekurangan kita. Oh, tahu ini kolesterol naik, harus olahraga, kurangin ini, jangan itu. Benar kan? Nah, juga kita mah jarang general check up hati dan iman kita. Jelas hadirin? Ibu bisa enggak kayak gitu, Bu? Misal suami di samping tehnya, jangan lihat wajahnya, nah, udah segitu-gitunya. Ini kia-kia teing salah kita. Baru lama itu kia-kia teing. Sama ibu-ibu kita gitu-gitu teing. Jangan kebanyakan nonton sinetron, ya. Jadi tua suami teh, Bu. Bapak ketong dengan iklan wae, Pak. Iklan teh muda-muda, ningali pamaju. Menikitu sih, Ibu. Alhamdulillah saya mah jarang nonton TV. Ah. Nah Bu, mikir gitu ya, kalau ada suami teh, ini teh suami teh ridho enggak ke saya. Apa aja yang saya lakukan selama ini yang jadi jalan rezeki dari Allah buat saya. Pikir yang dalam, beda rasanya. Punten ya, karena ibu sedang sakit, ada tugas kok. Karena kepalanya sakit sambil mijet gitu ya. Saya ngebayangin, aduh dulu ibu waktu masih muda, di rahimnya ada saya, itu udah nyel di sini, udah pengen nangis sambil mijet. Oh waktu mengandung teh berat, belum setua ini sekarang udah tua, udah sakit-sakitan. Ini yang waktu melahirkan mempertaruhkan nyawanya. Aduh pedih gitu ya, sambil mijat, sambil ingat kepada perjuangan, pengorbanan orang tua. Itu beda dengan mijet. Kita kenal menilai lapisan mijetnya. Itulah tafakur hadirin. Orang yang senang bertafakur, nanti dia kayak menggali dalam, bisa banyak hikmah yang didapat. Tapi orang yang emosional, orang yang pikirannya pendek, yang reaktif, orang yang suka gampang tersinggung, gampang marah, gak dapat apa-apa. Bisanya mah dangkal aja. Kenapa dia, ada dia juga menghina saya, harus hina lagi. Dangkal aja. Si eta pelit, saya kayak pelit, mau eleh. Gitu. Ada yang kayak gitu enggak? Nah, nyebut banyak teh nyari teman hadirinnya supaya enggak sendirian. Bu, salah wae ya. Halo? Enggak apa-apa begini ceramahnya. Gini Bu, karena ilmu mah ibu-ibu juga sudah banyak, tapi kenapa kok pas ngamalkannya enggak segampang nyari ilmu? Karena tafakurnya kurang. Ya inilah yang diajarkan guru saya, Bu, Pak, bahwa AA luangkan waktu. Sering-sering ke masjid, diam di masjid. Minta tolong ke Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hikmah. Pintu hikmah, Allah maftah lana hikmatak, wansur alaina, tolong saya dengan rahmatmu, ya dzal jalali wal ikram. Eta teh nanti teh kebayang. Megang anak juga, coba beda, Bu. Pas megang anak, ya alhamdulillah saya masih punya anak yang masih kecil gitu. Pegang rambutnya, ya Allah ini teh ciptaanmu. Apalagi kalau anak udah tidur gitu ya, lihat tangannya, ya Allah engkau susun tangannya segini bagusnya, ada bulu-bulu halus. Ya orang tua mah gak ngerti apa-apa, boro-boro bikin anak. Gambar anak juga gagal total, bikin rambut selai aja gak sanggup. Sampai didoakan, ini ciptaanmu ya Allah. Titip ya Allah, titip, ampun saya belum jadi bapak yang benar. Ampun saya belum jadi contoh yang baik. Anak tidur kita bisa air mata berlinang tuh Bu. Ampun ya Allah, berikan kesempatan saya memperbaiki diri. Berikan kesempatan ada umur ini bisa jadi bekal agar anak ini sing soleh. Dia mah tidur, kita mah tafakur. Oh, hidup banyak tafakur tuh akan menemukan banyak sekali yang enggak kelihatan kalau kita jarang tafakur. Kejadian demi kejadian, anak misalkan melakukan kesalahan. Kalau mau marah mah gampang aja marah. Tapi kan kita ingat, murka Allah ada pada murka orang tua. Kita murka ke anak, berarti anak udah salah, udah dosa, dimurkai Allah. Kasihan, benar? Padahal siapa tahu anak tergelincir gitu karena kita. Yang salahnya si contoh, salah ngedidik, komunikasinya salah, seperlunya. Kita hanya bisa nuntut, sing soleh dong, kamu teh sholat. Ibu teh udah nyuruh kamu sholat. Evaluasi, sholat kita benar enggak? Ngomongnya benar enggak? Niatnya benar enggak? Kalau enggak pakai tafakur mah, udah masih paling benar aja. Ada ibu-ibu dapat hadiah. Juara ibu teladan lewat sebuah radio, pemilihannya lewat SMS. Terpilih ibu teladan nasional. Pulang ke rumah teh beda. Anak-anakku sekalian. Nah, ibu jadi beda. Kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari seluruh Indonesia ternyata yang terpilih sebagai ibu teladan adalah ibumu. Hah? Enggak mungkin ya, Dek ya. Enggak mungkin, Bu. Itu pasti panitia ngaco. Diam kalian. Kenapa bukannya bersyukur? Ya kan kami tahu siapa ibu sehari-harinya. Panitia mah enggak tahu apa-apa, Bu. Salah eta teh, Bu. Berapa banyak kita yang ketipu oleh topeng, gelar, pangkat, jabatan, harta, popularitas, seakan-akan kita tuh di sana. Padahal itu kan cuma bungkus. Ingat teori bungkus kemarin? Berapa segini? 5.000. Ganti airnya, isi jus berapa? 10.000. Ganti dengan madu asli berapa? Bisa 100.000. Jadi yang bikin berharga teh botolnya atau isinya? Ganti oleh comberan, berapa harganya? Baledogen. Dibuang. Nah, kita selama ini bangga dengan topeng sampai lupa isinya apa. Hei, Mak, jangan sampai ketipu oleh tas, kerudung, bros, jam, selop, mobil, rumah. Gak ada apa-apanya. Rumah dengan tembok wungkul. Benar? Mobil mah kaleng, besi, kaca. Emang sih enak kalau punya mobil bagus ya. Tapi, diam. Tapi gak boleh ketipu, gak apa-apa botolnya bagus. Yang penting isinya lebih bagus. Gak apa-apa punya harta, itu mah udah garisnya. Yang takdirnya kaya mah bakal jadi kaya. tapi pribadinya lebih kaya. Harus mikir. Halo? Sampai di rumah teh, oh iya ini teh titipan Allah. Ingat yang rumahnya sederhana itu? Bu, kamu gak malu rumah kita paling sederhana di komplek ini. Atuh Pak, kenapa malu? Yang paling bagus milik Allah, yang sedang milik Allah. Rumah kita juga milik Allah, tiap orang ada bagiannya masing-masing Pak. Ibu mah kelihatannya gak tertekan rumah sederhana, nah makanya tertekan. Banyak yang gak punya rumah, untung kita mah sederhana ge punya. Enak Pak rumah sederhana teh, apa enaknya Bu? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin imah butut kia. Dua, gak ada yang iri sama rumah kita. Ajo jodok dek diiriin gimana. Yang ketiga, gampang ngurusnya rumah sederhana. Ngepel, toker. Ngepel kayak beres Pak. Sambil sosorodotan. Yang keempat, rumah sederhana mah gak diminatin maling. Gak dikunci juga, maling ke rumah kita prihatin. Lima, tambah lagi. Rumah sederhana teh ringan hisabnya. Di akhirat mah gampang, gak gelas cuman dua ya. Nah itu teh bisanya gitu teh kalau tafakur. Kalau enggak mah malu, minder, sakit hati. Karena enggak pernah pakai mikir. Afala tatafakkarun. Afala yatafakkarun. Kita simak surat Ali Imran ayat 190-191 ya. Tentang tafakur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin li'ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang yang akalnya, yang ulil albab, orang yang akalnya cerdas itu, orang yang menggunakan akalnya berdiri, duduk, berbaring, terus we ingat ke Allah, bertafakur. Tidak ada engkau siap ciptakan ini sia-sia. Ayo mikir lebih dalam ya. Jangan suka selewat, jangan suka sekepikirnya. Pikir kalau ngomong teh perlu enggak saya ngomong ini, manfaat tidak, riya bukan. Kalau ngomong ini orang terluka enggak, pikir, baru ngomong insya Allah berkualitas. Jangan suka celetak-celetuk, jangan suka banyak komentar, mikir. Eta otak teh disuruh mikir supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Ada surat lainnya, surat? Surat Ar-Rum ayat ke-8. Surat Ar-Rum ayat ke-8. Ya, kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang penciptaan diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ya, itulah perintah untuk banyak tafakur. Jelas? Walaupun sederhana, tapi kita mulai biasakan mikir dulu. Mikir lagi, mikir. Jadi apa yang kita ucapkan, kita lakukan tuh hasil renungan yang mendalam. Jangan selewat, jangan sekepikirnya, jangan sahayunya. Mudah-mudahan banyak petunjuk Allah kalau kita sudah mau berpikir lebih sungguh-sungguh lagi. Baik, ada pertanyaan? Silakan kita diskusi. Ada yang mau nanya enggak, Bu? Oh, sudah apal doa supaya kita tidak dicabut nikmat iman ini? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi, ya. Supaya ya Allah jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri hidayah. Berikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa lainnya yang enggak boleh lepas, ya muqallibal qulub, wahai pembulak-balik hati. Udah apa belum? Ini harus diapalin, harus dibaca. Ya muqallibal qulub, maksudnya ikuti hadirin. Ari eta nanaonan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan nih hati kami dalam agamamu. Jadi Bu, yang ngebulak-balik hati teh Allah, ya. Kalau Allah bikin sedih, sedih. Kalau Allah bikin gembira, gembira. Kalau Allah bikin dengki hati kita, dengki. Kalau dibikin cinta, cinta. Kita enggak bisa maksa orang lain sesuai keinginan kita, enggak bisa. Makanya enggak usah sibuk mencari cinta makhluk. Ibu-ibu, ini penting buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, buat semua. Ibu-ibu ingin dicintai suaminya? Jujur, mau enggak? Gimana caranya? Sok. Dandan? Enggak ngepek. Ada yang bikin jengkel dandanan ibu tuh, Bu. Masak? Enggak ngepek, Bu. Udah kurang enak, ya. Ibu, kalau pengen suami mencintai ibu, ibu harus pol mencintai Allah. Nanti hadiahnya Allah ngebalikin hati suami. Dan gak bisa diakalin, gak bisa. Nih adek-adek ya, ini kan belum punya jodoh. Jangan centil kalau nanti nyari jodoh tuh ya. Gak ngepek deh, gak usah pinjam jaket teman, rambut di roll di sini. Ya gak, Pinjam aja, enggak ngepek, enggak ngepek. Apalagi metik bunga tetangga dikasihin sama dia. Allah tahu ya, itu bunga di undangan. Pasti calonnya teh alergi serbuk sari deh. Jadi asma kumat tanggung jawab. Lempeng bersih, enggak usah banyak gaya, enggak usah lebay, enggak usah akal-akalan. Supaya dia cinta ke kita, enggak usah. Lempeng. Neng, misal ya, udah waktunya. Menurut surat Rum ayat 21, a'udzu billahi minasyaitan. Eta ge harus ikhlas, jangan diapalkan cuma satu ayat itu seumur hidup. Saya siap menikah. Allah yang ngatur jodoh. Saya tertarik untuk menikahi Neng. Tapi saya tahu yang menakdirkan itu Allah. Jadi ini mah memberitahu saja. Amit, amit, Akang. Geluh. Iya mah sama-sama mau, Akang mau sama saya mau utah lihat Akang. Jangan sakit hati. Ya Allah, salah alamat cinta ini. Kalau kita jatuh cinta ke seseorang, minta ke Allah diambil cinta itu. Bisi mencintai yang bukan jodohnya. Kan hidup yang paling menderita itu menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Atau apalagi mencintai yang jodoh teman kita. Oh, itu menggetir. Oh serius, dah cinta mah Allah yang menanam, Allah juga yang mengambil. Kita lagi jengkel, minta ke Allah diambil jengkelnya, hilang. Gak bisa hilang, kecuali Allah yang ngambil. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kita dengki ke seseorang, gak bisa hilang tuh dengki, kecuali Allah yang ngambil. Makanya harus ada ikhtiar dan doa, ya. Ya begitu. Apa tadi pertanyaannya? Oh belum? Nah, saya ngejawab siapa barusan? Beneran belum? Kok saya jawabannya panjang lebar? Maaf, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Fauzan dari IHCT Bandung. Mau bertanya, kan kalau beribadah itu niatnya harus karena Allah. Tapi niat Allahnya, niat ke Allahnya yang kayak gimana gitu kan, ada yang niat ke Allah sambil berharap untuk masuk surga, ada juga yang niat ke Allah karena benar-benar niat ke Allah dan tidak mengharapkan surga gitu. Yang benarnya yang mana? Terus satu lagi, kalau beribadah itu sambil berharap sesuatu kayak harta gitu ke Allah, misalnya sholat duha karena ingin berharap harta, itu teh hukumnya kayak gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Allah tahu kita teh tingkatan imannya beda-beda satu sama lain. Ilmunya juga beda-beda kita ini. Ada yang baru pertama kali hadir. Oh gitu? Ada. Ada yang udah lama, ada yang udah banyak, ada yang orang tuanya teh kiai. Ada yang orang tuanya mu'alaf. Allah tahu tingkatan tiap orang. Disiapkan oleh Allah semuanya. Bagi yang pengen dunia, asal mintanya ke Allah sah. Sholat duha, ya Allah, saya dililit utang. Please ya Allah, engkau tahu saya gak enak. Tolong. Sholat, pengen lunas utang. Sepanjang bulat yang bisa ngelunasin Allah. Ibu cemburu, sholat. Ya Allah. Percis kata ceramah si Agim, ya Allah. Kepala pening, badannya sek. Please ya Allah, tolong. Engkau tahu saya teh lagi cemburu. Hanya engkau yang bisa melapangkan hati saya. Ke Allah, titip suami saya ya Allah. Engkau tahu suami saya ada di mana, lagi apa. Engkau tahu suami saya kurang agamanya, kurang ibadahnya, kurang ilmunya. Dan terutama kurang ajar ya Allah. Enggak boleh gitu ke Allah. Saya enggak ngajarin gitu ya, itu yang salah. Sudah menjadi takdir dia jadi suami saya, titip ya Allah. Ampuni saya belum bisa jadi istri yang benar, belum bisa melayani dengan baik, belum bisa menyejukkan. Tapi hamba mohon jaga ya Allah. Itu juga minta ngejaga suami. Siapa yang bisa jaga suami selain Allah? Boleh. Ada yang mau apa sekarang? Mau nilai bagus, minta ke Allah. Ya Allah, si itu gak belajar nilainya bagus. Ya gak? Saya mau minta yang bagus aja tanpa belajar. Ngaco pertanyaannya. Minta syariatnya disempurnakan. Boleh deh, nanti ada orang yang udah gak ribet. Ah, dah saya mah tahu Allah mah gak akan bingung ngurus hambanya. Yang penting mah saya minta bisa sholat khusyuk, bisa tobat. Nah, itu udah naik lagi. Gak ribet pahala, ada yang udah gak ribet sorga. Ada di sorga mah, yang penting mah ketemu Allah. Saya mah ingin jumpa dengan Allah. Tapi gak bisa dipaksa deh, karena tiap orang beda-beda makomnya. Kayak sedekah, ada yang untuk menolak bala, ada yang untuk dilipat gandakan, ada yang sedekah supaya dapat, gak ada masalah. Sepanjang mintanya ke Allah. Ya, sepanjang bulat. Hanya Allah yang kuasa, gitu. Nanti naik tingkatnya pelan-pelan. Saya juga banyak minta deh. Segala diminta, weh, dah. Kalau minta ke Allah mah ibadah. Dan gak jengkel Allahnya. Kalau minta ke orang, jengkel. Sok ibu minta, papa minta ini. Tapi minta ke Allah, ya Allah, saya minta dilapangkan, ya Allah, parkir di mana, susah parkir. Minta, weh, ke Allah. Tiba-tiba ada yang keluar aja, mau parkir di sini, jangan, ini buat bapak saya. Katanya. Oh bukan, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, ya, terakhir ada lagi. Ibu gak ada yang nanya? Silakan. Ibu mau nanya? Gak usah lah, Bu. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Cung? Alhamdulillah. Kalau seorang ngajak satu aja, dua minggu lagi penuh di sini, makin penuh ya. Tapi sekarang juga makin penuh itu, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit dari Antapani, mau nanyakan macam-macam takdir. Saya pernah dengar tahu saya dari AA katanya berdoa dengan benar akan merubah takdir. Jadi saya mau nanyakan takdir yang gimana, apa ada macam-macam takdir maksud saya? Ada takdir berapa? Yang kita gak bisa robah, Bu. Ya makanya saya pengen tahu ada berapa macam takdir itu. Ini teh lagi jawab, Bu, ya. Tapi saya harus sabar menjaga perasaan. Gini ya, Bu, ya. Apa ya, Bu? Bu, ada yang takdir gak bisa milih. Kayak ibu jadi wanita gak milih, kan? Kan? Gak milih orang tuanya siapa, gak milih bentuk badannya kayak apa, nah itu takdir yang memang mau-maunya Allah aja. Dan kalau kita dibikin kambing, nah kita baru lolos nih dari Idul Kurban kemarin, nunggu tahun depan ya. Sama, kambing dengan kita sama-sama gak milih, makanya kalau lihat kambing jangan sombong ya, karena sama sombong sama kambing, kambingnya gak ngerti. Ada takdir juga yang bisa bergerak ke takdir lain, tapi semuanya tertulis, Bu. Enggak ada yang enggak tertulis. Jadi ikhtiar itu menggerakkan dari satu takdir ke takdir lain. Contoh, la in syakartum, la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Jadi kalau kita syukur, takdirnya ditambah. Kalau kita sedekah, takdirnya bala ditolak. Yang tadinya mau digigit anjing misalkan ya, jadi takdirnya ibu gigit sate marangi, gitulah ya. Waduh, yang bagus weh, ngarang mah jangan tanggung hadirin. Yang tadinya rezekinya segini, tapi ibu sedekah, nanti takdirnya ditambah. Kalau enggak, ada lagi takdirnya ke sana. Dan semua ini sudah tertulis, Bu. Kayak nih sebentar lagi ya infak. Yang infaknya 1.000 misalkan garisnya ada, hanya dapat permen misalkan di bawah 1 ya. Yang infaknya banyak ada lagi nanti balasan-balasan dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun juga. Gitu, Bu? Puas begitu? Insya Allah. Insya Allah, mau nanya lagi boleh? Enggak boleh, Bu, karena saya belum selesai. Jadi supaya kita dapat takdir-takdir terbaik kita, caranya adalah patuhi apa yang Allah suka. Setiap kali kita mematuhi perintah Allah, mengalir kita kepada ketentuan terbaik bagi kita. Walaupun mungkin gak cocok dengan kita, gak apa-apa. Kan yang penting mah bukan terbaik menurut kita, yang penting terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu aja, Pak. Cuman itu aja harus mematuhin doang. Atau ada yang lainnya untuk supaya kita dapat takdir yang lebih baik. Itu aja udah setengah mati susahnya, Bu. Wah, patuh ke Allah teh hese, Mak. Ibu mau ditambah lagi? Kali ada syariah, apa cara yang lain gitu semuanya. Mungkin harus bersedekah atau harus apa gitu. Ya itu teh patuh, Bu. Kan Allah nyuruh perintah sedekah. Gitu ya, Bu ya. Udahan ya, Bu ya. Ah, si Ibu. Teruskan. Bonus, siapa lagi? Mau nanya, Dek. Masa sedekat ini nanya juga? Ya, ada lagi yang gampang pertanyaannya ya. Yang ini enggak dimasukkan ke MNC TV ya, lebih relax saya. Kalau di film teh enggak boleh ini. Enggak boleh banyak salahnya. Sebetulnya enggak di film juga enggak boleh salah ya. Tapi kalau ada kamera yang gede-gede di sana tuh supaya lebih terjaga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rifki Delpiari dari kampus IHCT Bandung. Izin bertanya, minta tipsnya untuk untuk selalu istiqomah dalam beramal. Itu aja. Itu yang paling susah. Bagaimana tips supaya bisa istiqomah? Mau tahu kunci istiqomah dalam segala hal, awalnya istiqomah apa? Istiqomah zikrullah. Pokoknya kalau mau ingin istiqomah yang lain-lain, yang pertama itu sekuat tenaga zikirnya diistiqomahkan. Pakai target, hari ini saya Al-Quran, zikir Quran 10 halaman, misal ya, terserah masing-masing. Target hari ini saya 1 juz, harus, nah itu udah pakai target. Solawat, istighfar saya 1000, ya, apa yang dicontohkan pakai target, enggak apa-apa. Kalau enggak pakai target, enggak, tiis weh, ya. Lalu didukung sistem, saya juga harus setor ke anak. Jadi kalau udah malam, Bapak berapa halaman? Sebentar, sedang disempurnakan, itu baru 1 halaman. Kadang-kadang padat sekali kegiatan, sampai ya anak Gaida tuh suka bilang, Bapak, dahulukan Al-Quran, nanti urusan kita didahulukan oleh Allah. Jangan sampai mendahulukan urusan-urusan yang lain, coba deh. Gaida mah nyoba kalau pagi-pagi Quran dulu, urusannya jadi lebih gampang. Itu enak, dan setor itu membuat kita jadi ngunci. Kalau belum bisa sadar sendiri, ya. Zikrullah deh. Zikirnya dalam bentuk sholat, dalam bentuk Quran, tilawah Quran. Zikirnya bisa dalam bentuk zikir-zikir yang lain. Pokoknya makin ketat kita jaga ingat ke Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menolong, menuntun jalan-jalannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diem teh jangan diem ya, zikir. Astagfirullah. Hanya jangan suka dikerasin. Jadi riya nanti ya, apalagi di depan suami. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bisa masalah baru hadirin. Ya, zikir yang banyak. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Itu deh. Ayo ditarget ya. Saya sebetulnya mau nunjukin ada alatnya. Saya kalau saya kemana-mana bawa alat. ada kantor yang enak ya. Kalau tasbih suka beda pendapat, wah kayak Buddha katanya. Pakai kantor yang lain bisa tuh. Yang tidak mengganggu, jangan yang ceklek-ceklek bunyi ya. Cekluk, ceklek, cekluk, ceklek. Jadi terganggu. Pakai target coba, tanpa target enggak bisa. Susah lah kalau enggak biasa mah. Ya, ibu-ibu, habis. Enggak ada lagi satu ibu-ibu, udah cukup ya. Amalannya doa yang tadi, jaga sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, kurangin bicara yang tidak manfaat, kemudian perbanyak zikrullah yang mana aja yang ada contohnya. Tidak perlu mengada-ada zikirnya, karena yang dicontohkan Nabi lah sudah contoh sebaik-baiknya. Tidak perlu mengada-ada, bisa enggak diterima nanti. Ya. Halo, setuju? Saya dulu pernah mengamalkan sholawat yang pakai kacang kedelai, 4444. Lebih sibuk mikirin keledai tidak tumpah, kedelai tidak tumpah dan terjadi tumpah tuh. Waduh, emosi sekali. Padahal sholawat, gak ngepek sholawatnya buat saya, yang ngepek kedelai aja itu takut tumpah. Ada seorang ustadz duduk di sana tempat kami sholawatan tuh, gak banyak ngomong. Baik, ikut menunduk lama berjam-jam tuh. Selesai sholawat, beliau datang, Aa pasti sayang sama Rasul ya. Aduh Ustaz, belaanan 4444 nih demi sholawat ke Rasul teh. Aa, itu sholawat yang Aa baca teh yang dicontohkan Rasul atau karangan ulama? Oh, itu karangan ulama ya. Kalau menurut Aa, yang paling bagus sholawat yang dicontohkan Rasul atau sholawatnya dari ulama? Oh, sholawatnya Rasul pasti yang paling bagus. Oh gitu ya ayah, oh makasih ya ayah, udah aja. Saya wenu mikir, nanaonan saya capek-capek ya. Kenapa tidak saya ambil contoh Rasul aja? Tuh dakwah yang bagus begitu. Laukna benang, caina herang. Sayanya bisa berubah, tanpa terluka, tanpa merasa digurui, dan beliau benar-benar bijaksana. Alhamdulillah. Saya mau menceritakan pengalaman sedikit, boleh? Sambil sedekah atuh ya. Semoga yang bersedekah dilipat gandakan rezekinya, digugurkan dosanya, diangkat derajatnya, diijabah doa-doanya, diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu teh sedang sakit, usia 74, udah sepuh, kena diabetes, pernah dioperasi, waktu diabetesnya bagus, lolos mata sebelah. Ketika sudah dioperasi, kataraknya, karena mungkin gulanya tidak stabil, maka infeksi. Jadi ada nanah di matanya ini. Waduh, sakitnya tuh. Yang saya lihat mah ya sakit sekali kelihatannya. Dokter sudah, rumah sakit sudah, mau dioperasi harus nunggu gula stabil. Tapi aduh, sholat juga susah khususnya karena nahan sakit gitu ya. Sampai nangis, saya sebagai anaknya, aduh ya Allah apa yang bisa saya lakukan gitu. Selain dengan keluarga lain ngedoa, nungguin. Nah sampai suatu saat saya baca di sebuah internet, saya cari gitu bu, apa gitu ya. Sambil minta petunjuk Allah adalah sebuah, terusin jangan. Saya cerita ini maksudnya adalah siapa tahu ini manfaat ya. Akhirnya saya lihat sesuatu, wah ini bagus, pertama halal. Yang kedua, secara ilmiahnya dipakai oleh para dokter, dijadikan FDR. Kalau di Amerika tuh ada food and drug rekomendasi lah gitu ya. Yang direkomendasi karena jelas kemanfaatan. Jadi secara ilmiah dipertanggungjawabkan halal, toyib. Kemudian lihat testimoni sampai 35 YouTube yang saya baca, yang saya lihat tuh testimoni. Wah ini bagus sepertinya, ini bukan obat, suplemen, tapi bisa membuat sel-sel kita tuh, kayak sel induk kita tuh aktif lah. Lalu akhirnya saya beli 4, satu untuk ibu, satu untuk saya. Kan saya juga kolesterol katanya rada turun naik. Satu untuk anak yang sedang batuk udah 2 bulan, susah berhentinya udah diobati, kasihan. Satu lagi untuk yang bungsu, tes aja alhamdulillah. Kan ibu udah susah bangun gitu ya, kesakitan hari pertama, nyenyak walaupun sedikit-sedikit bisa les dalam. Saya juga les dalam pisan ya. Setiap yang makan itu ternyata yang pertama tidurnya jadi enak. 2 ya. Ibu juga hari kedua kata yang jaga itu yang sehari-hari jaga jadi lebih bahagia. Karena memang suplemen itu mengaktifkan hormon anti stres. Jadi bahagia, jadi jangan heran nanti kalau ibu jadi, saya kan bahagia sekarang kan, bahagia gak sih? Karena saya udah makan tadi. Sampai ada yang suaminya pemarah, katanya bu, kasih aja suplemen itu. Sampai karyawannya, nah bosnya jadi jarang marah. Rupanya efeknya stresnya jadi tertekan, stresnya bisa dieliminir. Ada hormon apalah gitu, saya baca sih tapi gak apal. Yang ketiga, energinya jadi kuat. Karena pada hari keempat udah mulai bisa jalan. Sudah mulai dituntun, padahal kan aduh, mau nurunin kaki aja berat, bergetar terus ya. Udah mulai senang dituntun, sakitnya berkurang, matanya udah gak bengkak sekarang. Mungkin tinggal dikit lagi. Lalu hari ketujuh kemarin, alhamdulillah sudah bisa jalan-jalan, minta diantar ke toko buah-buahan. Nah, saya senang melihat perubahan ini. Yang batuk hari kedua, hari pertama udah enak tidur, hari kedua masih ada batuk tapi masih gatal. Hari ketiga batuk berhenti, ada gatal dikit, hari keempat udah selesai, udah gak ada batuk. Jerawat gak jadi, BAB punten ya, BAB jadi lancar karena dia 4 hari sekali dan berbagai. Saya juga alhamdulillah ke Jakarta pergi jam 2 dari pagi dari sini, pulang sore, besoknya pergi lagi, rasanya lebih fit. Bapak, Ibu jangan sibuk dengan testimoni saya ini karena tiap orang takdirnya beda-beda ya. Tapi kalau memang manfaat, mudah-mudahan bagi yang stroke, jantung, kolesterol dan sebagainya, kalau saya lihat sih bisa jadi jalan pertolongan Allah. Karena geningan sakitnya enggak enak ya. Nah itu aja beritanya. Saya tidak ikut, saya enggak enak ngomong ini, bisa disangka promosi, tapi faktanya begini. Melihat kenyataan begini Bu, dan sekarang sudah banyak yang pakai ya. Saya, kalau beli satuan kan mahal bagi saya. Jadi saya beli banyak aja sekaligus. Maksudnya satu, supaya punya harga yang paling rendah. Jadi orang-orang yang beli teh enggak usah mahal. Punyanya segitu, segitu aja gak apa-apa. Kalaupun dia ngasih lebih, sampai ke harga terserah berapa, uang lebihannya ini dipakai membeli untuk dibagikan kepada yang sakit, yang tidak mampu beli. Dan sudah terjadi ya. Yang stroke, yang macam-macam gitu, yang udah sakit berat, izin Allah sih, kalau Allah menghendaki sembuh, setidaknya ada perubahan. Ya kalau yang saya rasakan di berempat ini, alhamdulillah. Rahasia. Kasih tahu jangan. Dah ini mah bukan dagang ya. Terus sampai kerkentan kia dia. Jarang seperti ini, cuman saya senang melihat orang-orang yang menjadi baik. Yang tidak bisa jalan jadi jalan, yang kanker juga, yang sudah gundul rambutnya. Yang gundul rambut, yang kakinya susah, Nanti ibu lihat aja di internet ya. Oh gitu ya, lihat ya. Namanya hah? Apa bu? Namanya sedekah. Sedekah iya, obat juga iya bu ya. Namanya ini bu. Namanya ibu nanti lihat di internet ya. Lami Nine. Tuh udah, kalau bak omong pisan dengerin atuh. Lami Nine. Lami Nine. Lihat di internet, di sana ada juga yang jual, tapi kalau mau harganya rada murah, di pesantren juga disiapin harga terdasarnya. Mau segitu boleh, mau dilebihin boleh. Niatnya lebihnya jadi sedekah, ya. Itulah maksud saya tuh, Bu, ya. Lami Nine, lihat dulu, ya. Berapaan kalau harga di internet itu 590, kalau beli 360 box kemarin, ya, sehingga bisa dilepas oleh para santri itu 450, karena harga familinya segitu. Ribu, ya. Bukan 450 rupiah. Daripada punya tabungan sakit, mending kena sehat ya. Maaf ya, saya lihat sampai berkeringat begini, cerita ini gak biasa bu. Tapi saya senang lihat perkembangan anak yang sembuh, ibu membaik. Saya juga jadi seger terus begini ya. Usia 56 tahun, dakwah harus pagi, siang, malam, rasanya bersyukur gitu. Ini bukan obat, tiap orang berbeda-beda tergantung Allah menyembuhkannya ya. Jangan bergantung kepada makhluk. Kalau mau ini nomor teleponnya Ali, namanya Syekh Ali. Cep Ali, bukan Syekh Ali. Mau teleponnya Bu? Ini santri 0852 2026 0470 0852 2026 0470 0852 2026 0470. Mungkin di bawah dari pesantren dari Ali ini menyiapkan ya. Kalau enggak pesan aja ke Ali, tapi bagusnya lihat dulu di internet, tahu dulu, lihat testimoninya, baru lakukan. Kalau saya sih alhamdulillah, diminumnya laku perut kosong ya. Kelihatannya saya bekal cuma sekali-kalinya ngomong ini seperti ini ya. Niatnya mudah-mudahan jadi jalan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya berani beli, kenapa? Daripada saya punya uang tabungan yang meningkatnya sehat. Ya. Terima kasih Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Wahai Allah yang Maha mendengar, berkahi majlis ini. Engkau lah yang mengumpulkan kami, Engkau yang tahu persis segala keadaan kami, Engkau menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan-Mu. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan, bahkan berulang-ulang kami perbuat. Berikan kepada kami kesanggupan agar bisa menjauhi dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, dan menjerumuskan kami. Titipkan kepada kami duniawi yang halal, yang berkah, yang bisa membuat kami dekat dengan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Syahwat, amarah, jangan biarkan membuat kami teraniaya dan menganiaya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni dosa ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisabnya, ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, berikan kesanggupan bagi kami untuk membahagiakan orang tua. Jadikan sisa umur ini bisa menebus kesalahan kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan dari-Mu kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu, mengenal hidup di jalan-Mu. Ampuni dan sayangi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi keluarga kami seluruhnya, ya Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah, pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang dapat membimbing kami di jalan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleh. Titipkan kepada kami anak-anak ahli takwa, hafiz-hafizah yang berakhlakul karimah. Lindungi keluarga kami dari kesesatan, kehinaan, dari apapun yang Kau haramkan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Amal kami sangat sedikit. Tapi kami ingin pulang selamat, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bisa jadi bekal pulang. Ya Rob, jadikan saat ini saat Engkau ijabah semua doa yang hadir ini. Engkau maha mendengar, betapapun kami hanya makhluk-Mu yang hina dina, berlumur dosa. Tapi Engkau maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, doalah bagi yang mau doa masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, Allah maha melihat, maha dekat, maha mendengar. Mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, Berikan kesembuhan yang sakit lahir wal batin ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Razak. Cukupi hanya dengan rezeki halal. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Rabb, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk bisa mendapatkan nikmat iman, nikmat amal, nikmatnya istiqomah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan Allah yang maha mendengar mengampuni semua kesalahan kita. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.